lagu gaya jenaka yang indah, nada seloka penawar hati nan gundah. Sekarang zamannya banyaklah rupa-rupa, ada yang ingin kaya tapi malas kerja. Banyak orang sekarang yang suka sok tak